kau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Setilah putih berbunga, kelopak warna indah, engkau meragu, engkau meragu padu. Kau biarkan kering merana menambah cinta. Jangan, akan terjadi cinta.